takdir. Betapa daku gembira jika di samping keluarga dipanggil mulia hari raya. Kan ku sujud di kakimu bila kita bertemu. Kan ku cium tanganmu, sepanjang masa agar kau bahagia. Ku pohon restu darimu, oh ayah dan ibu, agar tercapai cita-ku membela nasibmu. Ku sujud di kakimu bila kita bertemu. Kan ku cium tanganmu.